Wada minawi dumal kabas rotin wajurhin dimakfu pula darah dari semisal bisul. Jadi dumal artinya bisul ya. Kabasroh seperti darah jerawat, wajurhin dan juga darah dari luka. Wa ankoihihi wasodidih. Dan yang dimakfu juga adalah nanah. Jadi koih artinya nanah, wasodidih dan sodit. Ya, sodit itu cairan yang ada di dalam di dalam dumal atau bisul. Jadi ini masih menjelaskan lanjutan dari keterangan sebelumnya, yaitu membahas tentang najis yang hukumnya dimakfu. Dan kata basroh tadi ya, kabasroh itu artinya adalah khorojun sohir atau bisul yang kecil. Tapi biasa juga diartikan dengan jerawat ya, jerawat yang di dalamnya terdapat darah. Dan sodit, kata sodit, basodidih, ini artinya adalah cairan yang bercampur darah atau darah yang tercampur dengan nanah. Jadi artinya bisa dua ya, bisa cairan yang bercampur darah atau darah yang tercampur dengan nanah. Wa in kathurad damu fihima wantasara bi'arok. Darah dari bisul dan kutu, jadi domir fihima ini kembali ke kutu dan bisul ya. Darah dari bisul dan kutu hukumnya tetap dimakfu walaupun banyak. Wa in kathura ya, walaupun banyak. Dan tersebar oleh keringat. Wantasoro bi'arokin. Aufahusal awalu bihaithu tobako thawb. Atau tersebar dengan sangat parah ya. Jadi fahusa artinya sangat parah. Tersebar dengan syarat sangat parah. Dan al-awalu ini yang dimaksud adalah damu burgus ya. Jadi al-awal maksudnya darah yang dimakfu yang pertama, yaitu damul burgus. Sangat parah digambarkan dengan bihaithu tobako thawb. Sekiranya darah itu hingga memenuhi pakaian yang dipakai. Alal nukuli al mu'tamadi. Penjelasan ini menurut beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama, dan riwayat itu bisa dijadikan sandaran. Jadi al mu'tamadah ini artinya bisa digunakan sandaran. Walaupun nanti di bab akhir akan dijelaskan ya, di akhir-akhir kitab Fathul Mu'in akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan mu'tamad ya. Termasuk di penjelasan itu adalah mu'tamad adalah pendapat yang disepakati oleh dua guru dari madhab Syafi'i, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Di dalam Fathul Mu'in ini kata walaupun wa in kathur adam au fahusa al awal, kata fahusa al awal ini hanya menjelaskan tentang darah burgus ya, tentang damu burgus saja. Dan walaupun di Fathul Mu'in kata daminah bidumal ini seakan-akan hanya membahas tentang darah saja, akan tetapi di penjelasan seterusnya ditambah kata ankoihi wasodideh, ini berarti yang dimakfu tidak hanya darah tetapi mencakup juga nanah dan juga koih ya, koih seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian maksud dari tersebarnya darah intasaro bi'arok, maksudnya adalah darah yang berpindah dari badan ke pakaian ya. Jadi darah dari tempatnya berpindah ke pakaian itu dinamakan intasaro bi'arokin. Dan kata bi'arokin ini tidak menjadi catatan Karena tersebarnya darah itu tidak harus dikarenakan keringat, boleh dikarenakan sebab-sebab yang lain. Lalu maksud dari fahusha, fahusha al-awal, itu maksudnya darah sangat banyak, darahnya sangat banyak, sekiranya darah itu memenuhi pakaian yang dipakai, ya. Bihaitsu tabaqa tsaub. Tabaqa artinya memenuhi. Lalu dikata al-awal, ini memberi kepahaman bahwa hukum di Fathul Mu'in itu terkhusus untuk darah kutu. Dalam arti tidak mencakup darah bisul, ya. Tidak mencakup darah bisul. Jadi khusus untuk fahusa, darah yang sangat parah, yaitu memenuhi pakaian, itu dimakfu hanya terkhusus untuk darah kutu saja. Bighairi fi'lihi, syarat makfu najis, syarat dimakfunya najis yang banyak itu bila dilakukan tanpa ada kesengajaan. Jadi bighairi fi'lihi maksudnya darah itu menjadi banyak dan mengalir tidak karena kesengajaan. Fa in kathura bi fi'lihi qasdan ka'an qatala nahwa burguthin fi thawbih aw asara nahwa dumal aw khalla. Ini sepertinya ada, ini hamala ya, tidak hala ya. Ini salah ketik ya. Aw hamala thauban fihi damu barahith mathalan wa shalla fihi aw farasahu wa shalla alaihi aw zada ala malbusihi la li ghoradin kada jamul fala yu'fa illa anil qalili ala al-ashah kama fit tahqiqi wal majmu'. Jadi jika darahnya banyak dan dilakukan dengan sengaja, contoh kesengajaan adalah seperti membunuh kutu di baju. Jadi membunuh kutu yang itu dilakukan di baju, atau contohnya memeras bisul, ya, asoro nahwadumal, memeras bisul, atau sengaja membawa, ini hamala ya, sengaja membawa pakaian yang terkena kutu, yang terdapat darah kutu, dan pakaian itu digunakan untuk sholat. Jadi hamala thauban fihi damu barogis masalan wa sholla fihi. Atau digunakan sebagai alas, ya, sebagai alas sholat. Aw farosahu wa sholla alaih. Ini maksudnya dibuat alas, ya. Atau memakainya sebagai selain penutup aurat, ya, selain penutup aurat, tetapi itu tidak merupakan kesunahan sholat. Jadi zada ala malbusihi, jadi memakai pakaian yang tambah, zada artinya tambah, ya, tambah dalam arti lebih dari kecukupan, ya, lebih dari kecukupan, dan itu dilakukan la li ghoradin, bukan karena tujuan yang dianggap oleh syariat. Misalkan hal-hal yang disunahkan di saat sholat, ya. Kata jamul, contoh dari memakai tanpa ada tujuan yang diperbolehkan oleh syariat adalah tajamul. Tajamul adalah mempercantik diri. Jadi hanya digunakan untuk mempercantik diri. Fala yu'fa illa anil qalil alal asah. Maka yang dimakfu hanya darah yang sedikit, ya. Kama fit tahqiqi wal majmu'. Seperti penjelasan di dalam kitab tahqiq dan majmu'. Wa iniqtadha kalamur raudhatil afwa an katsiri daminah widumal wa in usira. Walaupun di dalam penjelasan kitab raudhah Imam Nawawi, jadi pengarang kitab raudhah Imam Nawawi, ya, walaupun di penjelasan kitab raudhah Imam Nawawi tetap menghukumi darah banyak dari bisul, walaupun darah itu dihasilkan dengan cara memeras bisul. Dan pendapat ini dianggap mu'tamad oleh Ibnu Naqib dan Al-Adri'i. Wa tamadahu Ibnu Naqibi wal Adri'i. Jadi ada juga yang membaca Al-Adri'i, ya. Kata bighairi fi'lihi, kata bighairi fi'lihi tadi yang dicetak tebal itu, ya. Kata bighairi fi'lihi ini merupakan catatan dari najis yang banyak, ya. Catatan atau sebagai syarat, ya. Dan catatan yang lain adalah tidak melewati tempatnya, seperti penjelasan di video sebelumnya. Jadi najis ini dimakfu walaupun banyak, tidak tanpa syarat ya. Ada beberapa syarat. Dan kalau catatan yang lainnya, yaitu tidak tercampur oleh benda lain. Jadi catatannya itu tiga. Yang pertama tanpa kesengajaan, yang kedua tidak melewati batas najis, dan yang terakhir tidak tercampur oleh benda lain. Tapi catatan yang ketiga ini merupakan catatan untuk darah sedikit pula. Jadi tidak hanya catatan darah yang banyak, tetapi mencakup juga darah yang sedikit. Jadi bisa dimakfu bila tidak tercampur oleh benda lain. Kalau tidak memenuhi catatan ini, maka darah tidak dimakfu sama sekali ya, karena memang catatan ini bukan hanya sebagai syarat dari makfunya najis banyak, tetapi juga mencakup najis yang sedikit. Kecuali jika najis yang mencampuri, jika benda yang mencampuri itu sama dengan yang dicampurinya. Jadi syarat yang terakhir ini tidak boleh tercampur dengan benda lain. Ini ada pengecualian, yaitu pengecualiannya bila yang mencampuri sama dengan yang dicampurinya. Jadi misalkan darah tercampur oleh darah lain, atau nanah yang tercampur dengan nanah lain, ini hukumnya tetap dimakfu ya. Jadi selama yang mencampurinya sama jenisnya, itu hukumnya tetap dimakfu. Dan permasalahan ini, pengecualian ini, itu menjadi satu teka-teki yang oleh sebagian ulama dibuat nazom ya. Ada nazom yang isinya teka-teki, yaitu teka-teki tentang najis yang tidak memenuhi syarat, yaitu tercampur oleh benda lain, tetapi najis itu hukumnya tetap dimakfu. Teka-teki itu dibuat dengan nazom ya, nazom yang isinya teka-teki, kemudian nazom itu tidak dijawab oleh pengarangnya sendiri, tetapi dijawab oleh ulama lain, yaitu jawaban dari teka-teki itu adalah pengecualian dari permasalahan ini, yaitu najis yang berupa darah yang tercampur dengan darah yang lain. Kemudian termasuk benda lain yang dikecualikan adalah air yang digunakan bersuci. Jadi kalau ada darah kemudian tercampur dengan air yang digunakan bersuci, itu darahnya masih tetap dimakfu ya, walaupun tercampur dengan benda lain, karena air suci ini merupakan pengecualian berikutnya. Tetapi dengan syarat air itu tidak sengaja dicampurkan. Kalau sengaja, nanti hukum pengecualian ini menjadi batal. Dan sebagian ulama menyamakan air yang menetes saat minum. Jadi ada ulama yang menyamakan beberapa hal dengan air yang digunakan bersuci, yaitu satu, air yang menetes saat minum, kemudian makanan yang terjatuh saat makan, dan obat ya, obat yang digunakan untuk luka. Jadi bila tiga hal ini tercampur dengan darah, itu hukum darahnya masih tetap dimakfu. Dan semua pengecualian ini berdasarkan dari ayat Al-Qur'an, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, bahwa Allah tidak menjadikan agama ini, agama Islam, suatu agama yang berat ya. Jadi haraj artinya berat. Artinya agama ini agama yang mudah. Karena kemudahan itu tidak diharuskan najis yang dimakfu itu tidak tercampur dengan hal-hal apapun, tetapi ada pengecualian-pengecualian. Dan ada juga ulama yang menyampaikan parfum ya. Parfum yang semisal air mawar, parfum itu disamakan dengan air untuk bersuci tadi. Alasan dari ulama ini, sebab memakai parfum itu termasuk tuntutan dari syariat di sebagian kondisi, seperti di saat melakukan dua sholat id atau di saat melakukan sholat Jumat. Bahkan karena alasan tadi, ulama itu mengatakan parfum itu lebih layak disamakan dengan air yang digunakan bersuci daripada pengecualian-pengecualian yang tadi saya jelaskan. Kemudian mengenai contoh ketidaksengajaan. Contoh ketidaksengajaan yang menjadikan darah kutu dimakfu walaupun banyak, itu contohnya semisal membunuh kutu dalam keadaan lupa bahwa hal itu bisa berdampak najis ya. Jadi ada orang membunuh kutu, tetapi di saat membunuh itu dia lupa bahwa membunuh kutu itu bisa berdampak hukum najis. Atau contoh yang lain, misalkan ada kutu yang terbunuh karena tertimpa badan saat tidur ya. Jadi di saat tidur ada kutu yang terbunuh dikarenakan tertimpa oleh badan orang yang tidur tadi, lalu mengeluarkan darah yang banyak. Jadi ini juga termasuk contoh darah banyak yang dilakukan tidak dengan sengaja. Maka bila memenuhi syarat itu, darah yang keluar dari kutu walaupun banyak itu hukumnya dimakfu. Tetapi untuk contoh orang tidur tadi, itu ada catatan bila baju yang dipakai memang dibutuhkan untuk tidur. Jadi kalau bajunya tidak ada kebutuhan untuk tidur, contoh orang tidur tadi, itu darahnya tetap tidak bisa dimakfu. Kemudian mengenai kata awhamala di Fathul Mu'in ya, kata hala yang salah cetak ini, awhamala thauban hingga akhir, itu sebenarnya kalau kita teliti, contoh ini tidak ada tidak ada keserasian dengan semua fiil sebelumnya ya. Jadi di dalam kata itu sebenarnya ada pembuangan. Ada pembuangan yaitu menjelaskan tentang hukum darah yang dimakfu walaupun sedikit untuk pakaian. Jadi hukum darah makfu walaupun sedikit untuk pakaian. Walaupun hanya digunakan untuk mempercantik penampilan. Jadi kalau kita bandingkan kitab Fathul Mu'in dengan kitab-kitab yang lain, di contoh orang yang membawa pakaian yang digunakan sholat, ini sebenarnya tidak merupakan contoh dari penjelasan sebelumnya, tetapi ada pembuangan atau ada kalimat yang hilang ya. Kalimat yang hilang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu penjelasan tentang hukum darah yang dimakfu walaupun sedikit untuk pakaian. Pakaian itu walaupun hanya digunakan untuk mempercantik penampilan. Jadi dua contoh itu adalah mafhum dari keterangan yang hilang atau keterangan yang dibuang. Kemudian dari beberapa penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa andai kata ada seseorang yang hanya memiliki dua baju, ada seseorang yang hanya memiliki dua baju, kemudian salah satu dari dua baju itu terdapat darah kutu. Orang yang seperti itu, dia boleh menggunakan baju yang terdapat darah kutu untuk sholat. Dan dia tidak diharuskan memakai baju yang tidak terdapat darah. Mengapa demikian? Sebab melarang menggunakan baju yang ada darahnya itu bisa memberatkannya. Jadi dianggap berat apabila seandainya orang yang hanya memiliki dua baju itu harus memakai baju yang tidak terdapat darah. Selain itu ada juga alasan lain, yaitu dikarenakan hukum makfu ini tidak diharuskan atas alasan terpaksa memakai baju yang ada darah. Jadi hukum makfu ini walaupun kondisinya tidak dalam saat terpaksa, itu juga bisa didapatkan ya. Lalu alasan yang berikutnya adalah andai kata disyaratkan itu disyaratkan adanya keterpaksaan untuk mencapai hukum makfu ini, maka niscaya tidak sah sholatnya seseorang yang membawa baju yang terdapat darah kutu walaupun sedikit. Tapi faktanya hukum fikih mengatakan sah ya. Hukum kita mengatakan sah seorang yang sholat yang membawa baju yang terdapat darah kutu. Dan ada juga alasan lain, yaitu karena para ulama tidak mengharuskan membasuh darah walaupun kita mampu membasuhnya. Jadi kalau ada pakaian yang terkena darah kutu, itu ternyata para ulama fikih tidak mengharuskan kita membasuhnya walaupun kita mampu membasuhnya. Maka bila seorang sah melakukan sholat dengan baju yang terdapat darah sedangkan ia mampu mensucikannya, maka harusnya seorang yang sholat menggunakan baju yang terdapat darah juga sah walaupun ia mampu memakai baju yang lain. Jadi dikarenakan berbagai alasan yang saya jelaskan tadi, orang yang hanya memiliki dua baju lalu dia memakai baju yang terdapat darah kutu untuk sholat, sholat yang dilakukannya itu sah. Kemudian yang terakhir tentang kata jamul ya, contoh memakai baju yang lebih dari kebutuhan yang dikarenakan tajamul atau mempercantik diri, ini sesuatu yang sama dengan tajamul adalah menggunakan baju dikarenakan kedinginan. Jadi seorang yang menggunakan baju untuk sholat tetapi baju itu digunakan atas dasar kedinginan, bila baju itu terdapat darah maka yang dimakfu hanyalah darah yang sedikit saja. Kalau darahnya banyak itu hukumnya tetap najis, dalam arti tidak dimakfu, karena baju yang dipakainya ini tidak ada tujuan yang diperbolehkan oleh syariat.